betapa sucinya cinta, setia menanti daku, tiada merasa hampa. Kasihmu nan abadi, walaupun jiwa tersiksa, cintamu tiada batasnya. Dikau untuk berkorban, cintamu, cintaku, sinaran bintang-bintang menyinari hidupku. Namun hatiku sepi, takkan dapat ku lupa mesranya belai manja. Ku merintih dalam kalbu, semoga cerah kembali duniaku yang kesepian. Padamu ku serahkan kasih yang suci. Sinaran bintang-bintang menyinari hidupku, namun hatiku sepi, takkan dapat ku lupa mesranya belai manja. Semoga cerah kembali duniaku yang kesepian. Padamu ku serahkan kasih yang suci, kasih yang suci.